Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala man istafa Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlus safa wal wafa wa ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wa qala fi ayatil ukhra wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubballillah. Al-ayah shadaqallahu al-azim. Para hadirin jamaah salat duhur Masjid Baitul Hakam rahimakumullah, sejenak marilah kita tata niatan kita untuk bersama melaksanakan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan telaah ajaran Islam. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilaku kita zahir maupun batin tetap di dalam bimbingan rel ajaran Islam. Para hadirin rahimakumullah, yang menggerakkan manusia untuk berbuat dan tidak berbuat itu perasaan cinta, suka atau benci, suka atau tidak suka. Dan masalah cinta benci ini masalah hati. Para jamaah, kita rasakan keberadaannya kadang-kadang itu menjadi pendorong perbuatan manusia, meskipun itu harus berlawanan dengan nalar akal sehat kita. Ada sebuah peristiwa besar yang kadang-kadang dilupakan oleh kaum muslimin. Pertanyaannya, siapakah sih yang menggoda iblis ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal perintah sujud itu perintah Allah. Sering kita mengatakan, oh saya digoda setan. Orang itu terjerumus godaan rayuan setan. Padahal para jamaah rahimakumullah, kalau ditanya siapa yang menggoda iblis, itu pertama kali peristiwa disebutkan dalam Al-Quran. Berarti kesimpulannya, manusia, begitu juga jin, yang menjadi sasaran syariat Islam, itu punya yang bahaya di dalam dirinya, yang suatu ketika itu muncul dan menjadi pendorong, penggerak, menjadi komando atas tindakan kita. Dan itu membahayakan sekali. Sehingga peristiwa penghancuran berhala oleh Nabi Ibrahim itu praktis setengah malam selesai. Tapi berhala yang bercukul di dalam hati manusia, dan ini tanpa digoda iblis sekalipun, itu muncul. Apa itu? Istikbar. Istikbar secara falsafat bahasa itu sebetulnya minta dibesarkan. Karena yang akbar itu hanya Allah. Di antara kita kepingin di atas yang lain. Nah, kalau kepingin di atas yang lain itu ditorong ambisi, itu cara apapun akan digunakan, itu bahayanya. Sehingga para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman surat Al-Baqarah. Wa minan nas, ada di antara manusia. Ada yang mengatakan minan nas itu jenis manusia. Dan di antara jenis penyimpangan manusia itu mayattakhidhu min dunillah andadan, ada orang yang mengambil tuhan-tuhan di dalam hidup. Nah, ini min dunillah, selain Allah, yang dalam istilah tasawuf dikarenakan ghairuh, selain Allah, atau aghyar, tuhan-tuhan selain Allah. Yuhibbunahum, yang mereka mencintai selain Allah itu kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Berarti ini pengikut agama, pemeluk sebuah agama, mungkin Islam, mungkin di luar Islam. Sebab saya yakin Islam datang ini bukan mengajak orang beragama atau mengajak orang bertuhan, tidak. Tapi siapa yang kau jadikan Tuhan dan agama apa yang kau pakai agama? Sehingga ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah itu Tuhan-Tuhan, yang mereka mencintai selain Allah itu kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Coba, prioritas cinta yang sama antara Allah dengan selain Allah itu artinya syarik, sekutu. Nah, suatu ketika apa? Untuk melakukan sebuah pilihan itu biasanya di voting ini. Kalau saya mencintai istri saya sama dengan cinta saya kepada Allah, ketika istri saya punya keinginan, voting, ada perasaan yang berlaku. Oh, dia yang tidur dengan saya tiap hari, dia yang merawat saya, dia yang memperhatikan saya. Meskipun keinginan istri saya berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saya menangkan kemauan istri saya. Kenapa? Saya mencintai kok. Para jamaah rahimakumullah, prioritas cinta yang sama antara Allah dengan selain Allah itu saja menjadikan orang-orang musyrik kepada Allah, apalagi dia lebih unggul cintanya kepada selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubballillah. Orang beriman amat cintanya kepada Allah. Artinya para jamaah rahimakumullah, kita wajar mencintai anak, dan itu harus. Saya wajar mencintai istri dan harus. Tapi ketika cinta kepada istri itu menjadi sebuah nilai yang harus ditaati, ini bermasalah. Sebab orang beriman itu asyaddu hubbalillah, sangat cintanya kepada Allah. Saya mencintai negeri ini harus, karena apa? Orang mukmin memandang negeri ini amanat. Tapi cinta kepada negeri bukan segala-galanya. Ada yang maha di atas negeri ini, apa? Yang menganugerahkan, memberikan amanat negara ini. Maka seorang mukmin yang mencintai negaranya, dia akan diatur negeri ini oleh Allah yang mengamanatkan negara ini. Ada seorang tokoh contoh di dalam Al-Qur'an yang Allah tegaskan, laqad kana lakum fi uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu keteladanan, contoh yang baik pada diri Ibrahim. Apa keteladanan Nabi Ibrahim? Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucuku dari pengabdian kepada berhala-berhala. Kenapa? Innahunna adzallalna katsiran minan nas. Berhala sudah banyak membawa korban manusia. Pertanyaannya gini, mungkinkah Nabi Ibrahim tidak mencintai negerinya di mana airnya dia minum, buahnya dia makan? Tidak mungkin. Sementara mendoakan negerinya, dibawa-bawa di dalam doa kepada Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Karena permohonannya kepada Allah, cintanya kepada Allah, standar aman itu pakai ajaran Allah. Pernahkah kita merasa aman? Kita tinggal di sebuah negeri di mana antara maksiat dengan yang tidak maksiat itu di voting, disuruh memilih orang. Saya yakin kalau sholat ini di voting, banyak orang tidak sholat, milih tidak sholat. Padahal masalah sholat tidak sholat itu bukan voting, tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu peristiwa antara taat dengan pilihan nalar, harus taat dimenangkan. Ketika seorang Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, hei anakku, hari ini tidak ada keselamatan kecuali yang masuk dalam perahuku. Anaknya Nabi Nuh mengatakan, karena posturnya tinggi, wahai ayah, bundaku, aku akan naik ke gunung sana, insya Allah selamat. Hari ini tidak ada keselamatan kecuali yang masuk dalam perahuku ini. Ini bukan masalah ini, tapi masalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke perahu ini, nalar dengan taat, taat yang harus dimenangkan. Itulah namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Yusuf Allah tegaskan gini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah. Berarti dia orang beriman, pemeluk agama. Tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah illa, melainkan wahum musyrikun. Kondisi mereka adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengatakan, seorang pengajar mengatakan gini, saya yang membangkitkan orang jadi ngerti. Saya pembangkit pertama sehingga orang bisa faham. Saya pembangkit utama sehingga orang bisa berilmu. Padahal Quran mengatakan la haula annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan, jangankan kekuatan, daya, lillahi jami'an, semuanya milik Allah itu. Ketika seorang mengajar, kalau dia yakin saya yang ngasih ilmu, gimana dalam kacamata surat Yusuf? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ketika kita bisa sholat seolah-olah sholat dari saya, itu yang keluar dari saya. Lalu kita berani mengatakan kepada Allah, gantilah sholat saya ya Allah. Nanti di akhirat ditanya, siapa yang memberikan daya kepadamu sehingga kamu bisa sholat? Siapa yang menggerakkan hasratmu sehingga kamu menuju masjid? Ketika ada orang seorang sedekah mengatakan, dengan sedekah saya kamu bisa tercukupi. Dengan sedekah saya, dengan pertolongan saya, kamu terselamat dari kemiskinan. Digugat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan engkau sehingga engkau bersedekah? Harta siapa yang kau gunakan sedekah itu? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah iman kebanyakan manusia kepada Allah, kebanyakan illa wa hum musyrikun, kecuali mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau di dalam Quran disebutkan uswah hasanah itu pada dua orang nabi. Pertama Rasulullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang nomor dua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada keteladanan yang bagus, yang baik. Yang selain keteladanan Rasulullah itu tidak sah. Fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh penulis pencatat hadis-hadis. Nabi pernah mengatakan, "La ukhfi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika." Ya Allah, aku tidak mampu menyanjung memuji dirimu. Apa pujian seorang hamba? Engkau terpuji tanpa aku puji. Engkau agung tanpa diagungkan. Engkau maha besar tanpa dibesarkan. Lalu apa pujian saya ini ya Allah? Lalu saya ada aku. Ini dari saya. Allah terpuji karena saya. Kalau itu masih ada terbersih di dalam batin kita, hilangkan itu. Tidak ada yang keluar kebaikan dari kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Justru penghargaan kepada Allah ketika kebaikan kita diganti pahala, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kebaikan yang kita laksanakan itu adalah modal awal kebaikan Allah kepada kita. Tidak ada apa-apanya dari kita. Sehingga lesan yang suci itu mengatakan la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Tidak mampu lesanku ini memuji engkau ya Allah. Yang patut memujimu adalah engkau sendiri. Lalu ketika saya bisa memuji, saya syukuri ya Allah, banyak lesan-lesan yang tidak mampu, tidak punya hasrat, tidak mampu membuka lesannya ini untuk memuji engkau. Wala takilni ila nafsi tarfatain, itu nabi. Jangan kau serahkan urusanku kepadaku ya Allah. Tarfatainin, walaupun sekejap mata. Hadirin rahimakumullah. Kita bisa mengedipkan mata kita. Itu ada waktu. Tergantungnya manusia kepada Allah bukan per bulan, per tahun, per minggu, per hari, per jam, enggak. Per detik. Salah satu contoh, ketika kita tidur, detak jantung kita diserahkan kepada akal kita apa enggak? Kalau diserahkan kepada komando akal kita enggak bisa tidur itu. Jangankan ketika tidur, ketika sadar ini kita narik nafas kita, kembang kepisnya, paru-paru kita, pompaan jantung kita, berapa juta, berapa miliar itu ketika kita hidup ini. Tapi itu tidak diserahkan kepada kesadaran akal kita, tapi itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya inilah mari kita jadikan dasar ketaatan kepada Allah, bahwa manusia tidak bisa hidup, jangankan hidup, gerak daya saja tidak ada. Wala takilni ila nafsi tharfatain, jangan kau serahkan diriku kepada aku ya Allah, meskipun hanya satu jedik. Wala ila ahadin ghairika, jangan pula kau serahkan urusanku kepada selain engkau ya Allah. Muhammad ini tidak mampu mengurus dirinya. Kenapa? Hidupnya seorang Muhammad ditopang oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir di dalam tubuh kita ini ribuan kehidupan, jutaan kehidupan. Ada sel-sel, ada sel darah. Yang sel itu bisa mati. Pernahkah kita berpikir konsumsi sel itu diserahkan kepada kita? Andaikan oksigen itu dimintai biaya oleh Allah, berapa tabung oksigen yang harus kita jalan sediakan dalam sebulan, sehari, satu jam ini. Tapi semuanya diberikan oleh Allah kepada kita sebagai modal taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita mampu menjadikan apa yang saya sampaikan, kita dengarkan bersama, menjadi bahan renungan kita di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diantarkan kepada pengabdian yang tulus tanpa mengharap imbalan kecuali mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dijadikan bisa beribadah itu adalah bukti baiknya Allah kepada kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multafisan alaina fanadhillah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika minasy syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'itahu lana khaira. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu kebaikan dunia akhirat, sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dari keburukan dunia dan akhirat, sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu kebaikan yang pernah diminta oleh seorang nabi hamba kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang hamba kekasih nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu agar engkau jadikan semua takdir ketentuanmu yang telah kau takdirkan bagi kami, keluarga kami, anak cucu kami, jamaah kami, kaum muslimin, semuanya adalah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.